Mitra bisnis, kontan menulis, banyaknya aturan tanah yang tumpang tindih membuat proses perizinan menjadi lambat dan sangat mengganggu iklim investasi. Tercatat saat ini ada 600 lebih aturan pertanahan yang tumpang tindih satu sama lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Perumahan Rakyat Kadin, Fuad Zakaria. Pak Fuad, apa komentar Anda soal ini? Ya, gini. Yang pertama, ini dulu, tumpang tindih tanah. Jadi, tumpang tindih tanah ini yang kedua, ya, perizinan. Tindih tanah ini langsung menghadapi perizinan. Tapi, lebih tumpang tindih tanah ini merepotkan kita sebagai developer maupun konsumen yang beli. Dan memang kejadian ini dari dulu, ya, dan belakang ini setelah reformasi ini mencuatkan sehingga kadang-kadang kita developer sudah bebasin lama, tiba-tiba ini BPN-nya nggak bagus, penyelesaian tanahnya, sertifikatnya, dan aturan ini belum berjalan dengan baik, ya, sehingga tanah yang sudah kita beli kadang-kadang puluhan tahun pun sekian tahun, masih bisa diperkarain ada orang yang komplain, gitu, karena tumpang tindih itu tadi. Nah, sebetulnya dulu kita sudah mulai bagus karena ada PP nomor berapa lupa yang isinya itu, kalau sudah sertifikat itu nggak bisa dikomplain lagi. Nah ini kan peraturan pemerintah PP. Harapan kita PP itu mesti jadi undang-undang. Sehingga kalau berperkara kita pakai PP masih kalah. Dia masih ngasih undang-undang, artinya yang lalu, tanah di tahun berapa, itu masih bisa diperkarakan gitu. Nah ini memang harusnya BPN dalam hal ini harus segera memudahkan supaya konsumen selalu beli tanah jadi nggak terganggu ya, dan sehingga menimbulkan gejala sosial juga ya, dan akhirnya juga ekonomi, itu yang pertama. Nah, lalu kaitan izin ini terkait tumpang tanah sebetulnya ada. Dengan begitu kan kita, walaupun kita sih tetap jalan dengan hati-hatian kali, jadi kan memperlambat pengembangan usaha ya. Tapi di luar tumpang tindih izin ini sebetulnya ini juga memang lama. Dari dulu izin ini, Indonesia ya umumnya, nah ini terlalu banyak pungutan yang akhirnya menjadi cost on produksi ya tinggi, yang akhirnya juga kita bebani kepada main ke rumah yang terbebani sekarang kat yang beli. Perizinan ini kaitannya mestinya mendagri ya, kepala daerah, kota, bupati, gubernur, kalau dia bisa bikin regulasi yang bagus, izin ini bagus, barangkali investasi perumahan juga membangun jadi mudah, murah kan gitu. Jadi memang saat ini belum terlihat adanya dukungan regulasi terkait industri khususnya perumahan ya Pak? Belum, justru mencuat waktu tempor yang saya bilang ada PP masalah tumpang tindih tanah tadi. Tapi nggak ditindaklanjutin menjadi undang-undang. Jadi nggak tuntas pemerintah ini masalah. Dan masalah perizinan juga di developer ya, di khususnya. Ya. Jadi kita udah sering sekali malah kita ya mengundang seluruh daerah jadi asosiasi. Di kabupaten, provinsi, dan kota untuk kita konsolidasi, yuk kita sama-sama bagaimana mengatur perumahan ini, khususnya rumah untuk masyarakat menengah bawah, perizinan ini dipermudah, dipermurahin. Oh nanti yang bangun rumah besar, silakan dimahalin, jadi bisa disilang. Ini juga nggak ada yang memfollow, nggak ada yang menuntaskan itu. Kita udah sering banget seminar yang beginian, tapi nggak ditindaklanjut. Demikian Ketua Komite Perumahan Rakyat Kadin, Fuad Zakaria. Saya Wendy Lim.